السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، terakhir tentang empat macam sifat sunnah terhadap Al-Quran. Apa fungsi sunnah terhadap Al-Quran? Itu ada empat. Menafsirkan, menerangkan yang mujmal, menunjukkan apa yang dimaksud oleh Al-Quran, dan menjelaskan apa yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Sekira semuanya sudah kita bahas ya. Kita lanjutkan. Thumma qala rahimahullah qa'idatan muhimmatan. Kemudian beliau rahimahullah mengucapkan kaidah penting. Apa kaidah penting yang dimaksud? Wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu. Apapun yang disifatkan oleh Rasul tentang Rabb, tentang Allah. Nabi mengatakan bahwa Allah cemburu. Nabi mengatakan bahwa Allah malu. Nabi juga pernah mengatakan Allah tidak malu. Karena kapan Allah malu, kapan Allah tidak malu, dua-duanya ada. Sama dengan kapan Allah murka, kapan Allah senang, dua-duanya ada. Adapun Allah hidup, tidak mungkin Allah mati. Allah berilmu, belum pernah Allah bodoh. Kalau Allah marah, pernah. Allah senang, pernah. Allah tertawa, pernah. Allah cemburu, pernah. Semua harus berdasarkan dalil. Nah, di sini beliau katakan apapun yang diucapkan oleh Nabi tentang diri Allah. Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini. Minal ahadithis siha. Dengan syarat hadis tersebut sahih. Kan ucapan Nabi pasti hadis. Ucapan Nabi tidak ada di Al-Quran. Ucapan Nabi ada di hadis. Wajib kita terima dengan syarat hadis tersebut sahih. Maka ahli tauhid, ahli akidah, ahli fikih, ahli tafsir butuh ahli hadis. Jelas. Ada ahli tafsir berkata begini-begini, ada ahli fikih berkata begini-begini, berdasarkan hadis ini, kata ahli hadis, hadis itu dhaif, hadis itu maudhu, selesai. Mau dia ahli tafsir, mau dia ahli tauhid, mau dia ahli akidah, mau dia ahli fikih, ketika berbicara tentang fikih, dia butuh ahlul hadis. Ini jelas sekali. Sebab kalau ahli hadis mengatakan itu dhaif, selesai. Tidak boleh dipakai oleh siapapun. Oleh ahli tafsir, oleh ahli fikih dan seterusnya. Nah, bagaimana ahlul hadis? Apakah ahlu hadis butuh ahli fikih? Apakah ahlu hadis butuh ahli tafsir? Apakah ahlul hadis butuh ahli akidah, ahli tauhid? Al-jawab, tidak. Tidak. Orang yang belajar hadis secara riwayat, otomatis juga secara diroyah, dia tidak butuh lagi dengan ahli tafsir, ahli fikih, ahli kaidah. Karena apa? Karena dengan sendirinya ketika dia ahlul hadis, otomatis ahli fikih, otomatis ahli tafsir. Gitu. Karena tafsir itu ada di mana? Ilmu tafsir itu ada di mana? Ya ada di hadis. Ilmu fikih itu ada di mana? Tentu ada di hadis. Gitu. Antum kira Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, Abu Daud itu hanya tahu tentang haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, isinya apa mereka enggak tahu menahu? Tentu dusta sekali itu, aneh sekali itu. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya tahu tentang haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, qala Rasulullah, isinya apa? Mereka juga tahu. Mereka juga faham. Mereka bukan periwayat, lalu mereka tidak tahu apa isi riwayatnya. Ya, ambil contoh tegasnya Sahih Bukhari. Apakah di dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari cuma meriwayatkan saja, menyerahkan pemahamannya kepada para pembaca? Tidak. Tidak. Imam Bukhari mengajarkan kepada para pembaca, terutama para ulama yang membaca kitab beliau, bahwa maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini, maksud hadis ini begini. Di mana? Di mana? Di bab-babnya. Di bab-babnya. Jadi sebelum Imam Bukhari membawakan hadisnya, beliau bawakan dulu maksudnya, fawaidnya, pemahamannya. Maka beliau bukan hanya orang yang menyampaikan, nih dari Nabi begini, maksudnya apa, silahkan pikir sendiri. Bukan begitu. Bukan begitu. Ya. Tidak seperti yang meriwayatkan Al-Quran. Kan yang meriwayatkan Al-Quran, sanad Al-Quran, Al-Quran bersanad, isinya apa enggak tahu menahu. Pokoknya saya dengar dari guru kami begini. Ya. Khaknya begini, panjangnya begini, matnya seperti ini. Isinya kan tidak dibahas oleh ahli qiraah itu. Apakah ahlul hadis seperti itu? Tidak. Ahli hadis menjelaskan kepada ulama, menjelaskan kepada kita semua manusia, kaum muslimin, apa isi hadis itu, apa maksud sabda Nabi itu. Yeah. Di antaranya Imam Bukhari membuat bab bolehnya solat menghadap api. Kan seolah seperti Majusi nyembah api. Gitu ya. Nah, itu dibawakan dalam salah satu bab di Sahih Bukhari. Bolehnya solat menghadap api. Berarti kan pemahaman beliau dulu. Ah, baru hadisnya. Apa hadis yang beliau bawakan setelah menulis bab itu? Hadis salat kusuf, gerhana, di mana di tengah-tengah salat gerhana ketika beliau sedang berdiri, Allah tampakkan di hadapan beliau apa? Neraka, api neraka. Itu. Ini kan pemahaman Imam Bukhari. Jadi bukan Imam Bukhari tidak sekedar menyampaikan nih riwayatnya begini, tidak. Dan ini luar biasa pemahaman beliau. Banyak di antara para ulama, bukan kita ya, ulama ini kadang tidak faham kenapa hadis seperti ini, fawaidnya seperti ini. Di luar biasa pemahaman dari Al-Imam Al-Bukhari. Ambil contoh misalnya, bolehnya seorang wali menikahi wanita yang ada di bawah perwaliannya. Ini menakjubkan ini. Tentu bukan ayah menikahi anaknya, abang menikahi adiknya, paman menikahi keponakannya, tidak ya, yeah. Tapi dia wali, dia menikahi wanita yang ada di bawah perwaliannya, tapi bukan mahram. Kalau mahram jelas tidak boleh, haram, karena wali itu tidak selamanya mahram gitu. Kalau tidak ada yang lain, ayah tidak ada, abang tidak ada, adik laki-laki tidak ada, paman tidak ada, dan seterusnya, enggak ada semua. Yang paling dekat sepupu. Yang paling dekat sepupu. Boleh apa tidak sepupu ini jadi wali? Boleh apa tidak? Boleh. Padahal mahram bukan? Bukan. Berarti wali tidak otomatis mahram. Gitu ya. Nah, Imam Bukhari membawakan bab bolehnya wali menikahi wanita yang ada di bawah perwaliannya. Antum tahu hadis yang dibawakan beliau? Nah, ini luar biasa kejelian beliau. Barangkali tidak terpikir oleh kita semua. Hadis yang beliau bawakan adalah seorang wanita yang datang kepada Nabi, menyerahkan dirinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaih. Ya Rasul, aku serahkan diriku kepada engkau. Artinya, siap dinikahi, menawarkan diri. Nabi melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Dan para sahabat faham, para sahabat yang ada di situ faham, bahwa Nabi tidak tertarik. Nabi tidak berkeinginan untuk menikahi wanita itu setelah beliau melihat fisiknya. Lalu ada seorang sahabat yang memohon kepada Nabi, jika engkau tidak berkenan menikahi dia, nikahkan dia denganku. Lalu Nabi menikahkan. Dan seterusnya. Saya kira antum sering dengar riwayat ini. Mana letak keterangan bahwa wali boleh menikahi wanita yang di bawah perwaliannya? Mana? Ada yang tahu? Akhirnya Nabi menikahkan wanita itu dengan siapa? Dengan laki-laki tadi. Maharnya hafalan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan itu bukan yang terbaik. Nah, pertanyaannya, jika Nabi, wanita ini antum tahu siapa? Wanita ini adalah seorang wanita yang sudah tidak punya ayah, tidak punya abang, tidak punya paman, pokoknya enggak punya wali. Atau seluruh keluarganya masih kafir. Karena enggak boleh jadi wali. Ya. Akhirnya dalam pernikahan tersebut, akhirnya dia nikah dengan sahabat tadi yang menikahkan siapa? Rasulullah SAW. Berarti yang jadi wali siapa? Tentu Rasulullah SAW. Itu. Terus pertanyaan selanjutnya, Mana yang menunjukkan bahwa wali boleh menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya? Mana yang menunjukkan? Nah, yang menunjukkan adalah seandainya Nabi mau, seandainya Nabi mau menikahi wanita tadi, ya, yang jadi wali siapa? Yang jadi wali siapa? Tentu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi? Ya. Aku adalah wali bagi wanita muslimah yang tidak punya wali. Nabi wafat, Abu Bakar, Abu Bakar wafat, Umar, Umar wafat, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya sampai hari ini. Pemimpin wali hakiki. Nah, ini sedikit contoh betapa ahli hadis otomatis ahli fikih, otomatis ahli tafsir, otomatis ahli kaidah dan seterusnya dan seterusnya. Allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Ah, ditambah satu lagi selain hadis itu sahih, yang kedua pemahaman. Diterima pemahaman tersebut oleh ahlul ma'rifati, maksudnya ahli ilmu, para ulama. Kalau para ulama menolak hadis sahih tersebut, bukan menolak kesahihannya, tapi pemahamannya tidak seperti itu, maka kita yang bukan ulama ya tentu tidak bisa mendahului para ulama. Gitu ya. Ya seperti ayat ini udah jelas sahihnya ya. Tajri bi ayunina. Kapal Nabi Nuh berjalan. Berjalan melaju dengan mata kami. Gitu. Kan selama ini para ulama ahlu sunnah memahami tangan ya tangan, wajah ya wajah, telapak kaki ya telapak kaki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini ada kalimat kapal Nabi Nuh berjalan bersama mata kami. Jelas ini sahih ayat, enggak ada yang dhaif. Apakah berarti kita fahami bahwa mata Allah itu ada di kapalnya Nabi Nuh? Karena kalimat kapalnya Nabi Nuh berjalan bersama mata kami, mata Allah. Apa begitu? Tentu kita lihat para ulama. Kita lihat Syekhul Islam, kita lihat Imam Bukhari, kita lihat Syekh Albani, kita lihat Imam Syafi'i. Apa ada para ulama yang mengatakan seperti itu? Bahwa ketika kapalnya Nabi Nuh itu berjalan di banjir yang luar biasa itu, di situ ada matanya Allah. Enggak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Kita tidak boleh mendahului para ulama kita, kan mereka lebih tahu daripada kita. Ya. Setelah diberi pemahaman baru kita tahu maksud ayat itu adalah Allah mengawasi. Allah mengawasi kapalnya Nabi Nuh. Artinya tidak mungkin kapal Nabi Nuh itu tenggelam kemudian binasa semua. Kan kapalnya tidak terlalu besar, orangnya banyak, udah begitu ada kerbau sepasang, ada sapi sepasang, ada kucing sepasang, ada anjing sepasang dan seterusnya dan seterusnya. Sebab kalau tidak akan punah semua. Tentu besar sekali kemungkinan kapal itu tenggelam. Tapi jangan takut, kapal itu berjalan bersama mata Allah. Maksudnya diawasi terus oleh Allah dan dijaga tentunya supaya tidak tenggelam. Oh, berarti ahlu sunnah mentahrif dong, mentakwil dong. Tidak, itu kaidah bahasa Arab seperti itu. Memang kaidah bahasa Arab seperti itu. Itu tidak keluar dari kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan kepada penjaga tokonya ketika dia punya toko, do'ainaika fi hadzal dukan. letakkan kedua matamu di tokoku ini. Apa maksudnya? Diawasi betul, jangan sampai ada yang mencuri. Tidak mungkin matanya ditaruh di situ, diletakkan di situ, tentu tidak. Tapi bahasanya seperti itu. Do'ainaika fi hadzal dukan. Letakkan kedua matamu di toko ini. Itu orang Arab, dan orang Arab faham dengan bahasa seperti itu. Ya. Yeah. Nah, ini maksud beliau. Allati talaqaha ahlul ma'rifati bil qabul. Nah, jika sebuah hadis mempunyai dua persyaratan tadi. Pertama apa? Sahih. Kedua, diterima pemahaman itu oleh para ulama. Maka wajib al-imanu biha. Wajib kita beriman. Wajib kita pegang teguh. Wajib kita gigit dengan gigi geraham. Apapun yang terjadi. Walaupun kita beda dengan jutaan kaum muslimin di negeri kita. Ketika kita tahu persis bahwa ini pemahaman para ulama, ini hadis sahih. Bahwa Allah betul-betul akan menampakkan betisnya. Allah betul-betul akan menginjakkan telapak kakinya ke jahannam. Allah betul-betul akan menampakkan wajahnya nanti di surga. Dan para ulama yang kita tahu, yang kita baca kitabnya, Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, dan seterusnya, memahami apa adanya seperti itu, maka wajib kita imani. Walaupun jutaan kaum muslimin di negeri kita mengatakan sampai kapanpun wajah Allah tidak mungkin bisa dilihat. Mana mungkin Tuhan kok bisa dilihat? Gitu ya. Mana mungkin Tuhan punya betis, punya telapak kaki? Itu kiasan saja. Kita tidak usah pedulikan ucapan jutaan manusia seperti itu. Kenapa? Karena kita sikoh dengan ucapan para ulama ahlu sunnah di dalam memahami hadis tadi. Seperti biasa beliau bahas kaidah nahwunya. Ada syartiyah di sini yaitu ma, ada fiil syarat yaitu wasofa, ada syarat berarti ada jawab. Setiap kali ada syarat pasti ada jawab. Kalau begini, maka jika begini, maka itu syarat dan jawab. Mana jawabnya? Syaratnya tadi ya. Huruf syaratnya ma tadi. Syartiyahnya ma. Kemudian fi'il syaratnya wasofa. Apapun yang diwasofa oleh Nabi, disifatkan oleh Nabi. Ini syaratnya. Jawabnya wajabal imanu biha. Wajib mengimaninya. Wajib mengimaninya. Fama wasafa ar-rasulu bihi rabbahu wa kadzalika ma samma bihi rabbahu. Bukan hanya sifat, tetapi juga apa? Nama. Bukan cuma sifat, tapi juga nama. Kenapa pakai nama segala? Karena banyak nama-nama Allah yang 99 itu yang tidak ada di Al-Quran. Gitu. Apakah termasuk Asma'ul Husna yang 99? Iya. Tapi tidak ada di Al-Quran. Beliau menyebut di sini Asy-Syafi. Beliau menyebutkan satu contoh, banyak contohnya, 40-an kan. Dan para ulama menghitung-hitung, Syaikh bin Baz menghitung-hitung 60 kira-kira di Al-Quran, 40 kira-kira di hadis. Kan jumlahnya 100 kurang 1. 60 kira-kira di Al-Quran, 40 kira-kira di hadis. Berarti tidak semua nama Allah ada di Al-Quran. Salah satunya beliau sebutkan Asy-Syafi, kemudian As-Sayyid dan lain-lain, banyak sekali. 40-an kira-kira. Di anna hunaka asma'un mimma samma bihi ar-rasul rabbahu lam takun mawjudatan fil Qur'an. Ini tegas beliau. Berapa banyak nama-nama Allah yang disebut oleh Nabi sementara nama itu tidak ada di Al-Qur'an. Mana dalil sabda Nabi? Wasfi antas syafi. Ketika beliau mengajarkan doa ruqyah untuk orang yang sedang sakit, beliau contohkan wasfi antas syafi, sembuhkan ya Allah karena engkau adalah asy-syafi. Ya, ini engkau adalah asy-syafi. Apa ini? Nama salah satu nama Allah adalah asy-syafi. Hanya jarang, mungkin tidak ada di sekitar kita ya, yang bernama Abdusyafi. Dan ini boleh, kan yang banyak Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdurrahim, Abdul Quddus, Abdusyafi. Jarang ya, mungkin belum pernah kita dengar. Padahal boleh, kan ini salah satu nama Allah Asy-Syafi. Artinya zat yang maha penyembuh, yang menyembuhkan. La syifa'a illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari engkau. Jika kita yakin betul dengan sabda Nabi ini, barangkali kita tidak terlalu pusing dengan obat, dokter, tabib, ya berobat sekedarnya saja. Bisa bayar rumah sakit, bayar. Bisa bayar dokter, bayar. Enggak bisa, ya sudah. Yang menyembuhkan Allah, la syifa'a illa syifa'uk. Ya. Apalagi sampai cari-cari obat yang apa? Yang haram. Kan banyak dari kita saking pinginnya sembuh, maka homer enggak apa-apa, darah ular enggak apa-apa, lemak babi enggak apa-apa, yang penting sembuh. Gitu. Padahal kita yakin enggak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Mana mungkin dari Allah kok babi? Mana mungkin dari Allah kok darah? Mana mungkin dari Allah kok mesti ke dukun? Aneh kan? Katanya yakin bahwa kesembuhan itu dari Allah. Kok pakai babi? Kok pakai darah? Ya, berarti ini rapuh sekali keimanannya. Gitu. Lebih tepat dikatakan kesembuhan itu dari setan, dari iblis. Kalau harus pakai darah, pakai babi, pakai kedukun, pakai jimat, ya kan? Habis itu memang sembuh banyak sekali. Dengan minum darah ular sedikit, dengan makan lemak babi, maka sembuh banyak sekali itu. Apakah kita katakan ini dari Allah? Bagaimana? Allah izinkan kesembuhan yang betul-betul dari Allah lewat darah, lewat babi. Ya, ini ujian bagi kita. Ditambah dengan keterangan dari Nabi bahwa yang haram tidak mungkin menjadi obat. Walaupun sembuh betul, tapi akan muncul penyakit yang lebih besar. Entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah tahun depan. Hari itu sembuh betul, akan muncul penyakit yang lebih besar, yang kita tidak tahu. Nah, maka jangan pernah berobat dengan yang haram, baik zatnya atau perbuatannya, seperti kedukun tadi. Yeah. Kemudian beliau membahas Ar-Rab. Beliau mengatakan lam ya'ti fil Qur'an biduni idhofatin. Tidak ada kata-kata Ar-Rab di dalam Al-Qur'an kecuali dengan idhofah. Kecuali disandarkan. Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Ka'bah, dan seterusnya. Kalau Rabb saja, tidak ada. Yeah. Antum boleh cek dalam Al-Quran yang 30 juz itu, 114 surat itu, tidak ada satupun kata-kata Rabb tanpa idhofah. Tanpa diteruskan. Cuman Ar-Rab tidak ada. Adanya di mana? Adanya di hadis. Lakin fi sunnati qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam sunnah Nabi bersabda, "Ammar ruku'u fa'azzamu fihi Ar-Rab." Fa'adzimu fihi Rabb. Adapun ketika ruku, maka azimkan, besarkan, agungkan Rabb. Gitu. Maka ketika ruku, kita disunahkan mengucapkan apa? Subhanarabbiyal azim. Bukan a'la, tapi azim. Kan disuruh azimu, azimkan, agungkan, besarkan. Nah, kalau sujud, tinggikan. Maka dalam sujud kita ucapkan subhanarabbiyal a'la, bukan azim. Dan tentu tidak boleh terbalik. Walaupun kalimatnya sama-sama baik, sama-sama bagus, sama-sama mulia, tentu tidak boleh terbalik, dosa. Karena kita bermaksiat kepada Nabi, kita tidak taat kepada Nabi. Kalau kita meninggikan Allah saat ruku, membesarkan Allah saat sujud, ini terbalik. Nah, lihat, ada kata-kata Ar-Rab tanpa idhofah. Rabbus Samawat enggak, Rabbul Ka'bah tidak. Hanya Ar-Rab saja. Apalagi tentang siwak. Wa qala fi siwak. Nabi bersabda dalam masalah siwak. Apa kata Nabi? Mutahhiratun lil fami. Siwak itu bisa membersihkan mulut, gigi, dan mardatun lil Rabb. Mendatangkan ridho, menyebabkan ridho. Ridho dan siapa? Ridhonya Rabb tanpa idhofah. Dari sini kita tahu bahwa Allah ridho, Allah senang, enggak pakai akal, enggak pakai logika. Kalau pakai akal, pakai logika, apa hubungannya? Kita bersiwak, Allah senang. Ya kan? Kalau kita berbakti kepada orang tua, kalau kita sholat, kalau kita tawaf, kalau kita sa'i, kalau kita menolong fakir miskin, nah barangkali bisa dengan akal. Ini cuma bersiwak aja. Apa hubungannya? Terserah. Apa yang disukai oleh Allah, terserah Allah. Apa yang dibenci oleh Allah, terserah Allah. Maka untuk mencari ridha Allah harus pakai, untuk mencari ridha Allah harus pakai, pakai dalil. Jangan pakai, jangan pakai akal. Enggak ketemu, tidak ketemu. Yeah. Kalau pakai akal, sebagaimana orang-orang falsafah, filosof, bukan menyebabkan Allah ridha, justru menyebabkan Allah murka. Termasuk firqah-firqah dalal itu mengedepankan akal, lebih sikoh dengan akalnya. Menurut akal kami enggak masuk akal. Kalau Allah berada di satu tempat, kalau Allah punya tangan, tangannya dua, punya jari, dan seterusnya, nah itu dia. Pakai akal. Mestinya pakai dalil. Apa kata Allah tentang dirinya, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, terserah Allah. Bayangkan, tandus, gersang, gak ada air, bebatuan, gak ada indah-indahnya, gak ada hijau-hijaunya, gak ada duren, duku, rambutan, pepaya, mangga, gak ada. Adanya pasir, bebatuan, gak ada air. Tapi itu yang dicintai oleh Allah. Itu belahan bumi yang paling disukai oleh Allah. Mana Mekah? Mekah, ya sekarang tentu bangunan yang luar biasa, gedung yang luar biasa, yang megah, yang dingin, yang banyak buah-buahan di situ. Emang Allah mencintai Mekah sekarang doang apa dari dulu? Ya tentu dari dulu. Sebelum ada gedung satupun, sebelum ada rumah, bahkan ketika Allah menciptakan bumi pertama kali, Allah sudah menyukai tempat itu. Di titik itu, dan Allah merencanakan bahwa di titik itu harus ada bangunan bernama Ka'bah yang akan dikelilingi oleh kaum muslimin sepanjang zaman. Bahkan beberapa ratus tahun terakhir ini tidak pernah putus. Barangkali di zaman Nabi pernah putus, ya, karena kan manusia kaum muslimin tidak sebanyak hari ini. Beberapa ratus tahun terakhir enggak pernah putus. Coba antum iseng-iseng, ya, di sana nyari kapan jam-jam orang enggak ada yang tawaf gitu, ya. Ada enggak? Enggak ada. Ya berhentinya sholat doang. Sholat berhenti. Khutbah Jumat berhenti enggak tawaf? Khutbah Jumat berhenti enggak? Enggak berhenti. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, itulah enggak berhenti, kan? Berhentinya cuma sholat. Yeah. Dan Allah menghendaki itu. Sementara tempat yang kita sukai hijau, makmur, penuh dengan buah-buahan, seperti di puncak misalnya, di mana, Allah tidak menyukai itu. Allah lebih menyukai tempat yang gersang. Ini menunjukkan apa yang disukai oleh Allah tidak minta izin dengan akal kita. Ya, apa bedanya kanan dengan kiri? Kenapa kita makan minum pakai tangan kanan Allah ridha, kita makan minum pakai tangan kiri Allah murka? Apa bedanya? Ya. Nah, maka stop menggunakan akal kita, ra'yu kita untuk mengetahui Allah suka ini nih, Allah enggak suka ini nih, Allah benci ini nih, Allah senang ini. Stop, enggak bakalan ketemu. Harus dengan dalil. Harus dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Seluruh apa yang disukai oleh Allah, seluruh apa yang dibenci oleh Allah. Wa zahiru kalamil muallif. Ini beliau membahas tentang yang dua tadi, tentang hadis sahih dan tentang yang diterima. Dua syarat harus terpenuhi. Untuk syarat pertama, kita serahkan pada ulama ahlul hadis. Antum enggak tahu apa tentang hadis, saya enggak tahu apa-apa tentang hadis. Sudah, kita serahkan kepada ahlul hadis, kita serahkan kepada Syekh Albani misalnya. Beliau sudah mengatakan hadis mengazankan bayi dhaif. Apa? Apa kita bisa bantah apa? Beliau ahlul hadis. Tidak ada yang menolak beliau sebagai ahlul hadis, kecuali orang yang tidak kenal dengan beliau. Atau yang kedua, kenal tapi hasad, iri. Gitu. Siapa yang kenal dengan beliau dan tidak ada hasad, tidak ada iri, pasti mengakui bahwa beliau adalah ahlul hadis abad ini. Beliau bilang, dhaif. Sudah selesai. Orang kita enggak tahu apa-apa tentang hadis. Kan luar biasa peliknya ilmu hadis. Nah, kecuali di antara antum ada yang tahu. Dibantah beliau dengan ilmu hadis pula, ya silakan. Kan beliau bukan nabi, beliau bukan rasul. Beliau salah mungkinkah? Ya mungkin. Membantah beliau bolehkah? Boleh. Tapi harus dengan ilmu. Ilmu harus dibantah pula dengan ilmu. Ilmu yang apa? Ilmu yang apa? Ilmu yang sama. Beliau mengatakan hadis mengadzankan bayi dhaif, beliau pakai ilmu hadis. Yeah. Beliau bawakan 3 riwayat. Yang satu dhaif, satunya lagi dhaifun jiddan, satunya lagi maudhu. Maka tidak bisa mengangkat yang dhaif itu menjadi naik, menjadi hasan li ghairihi atau menjadi, bahkan menjadi sahih. Ya, dengan ilmu beliau, maka siapapun boleh membantah beliau asal dengan ilmu hadis pula. Tidak boleh dengan ilmu kesehatan, tidak boleh dengan ilmu fikih, ilmu tafsir, tidak boleh, apalagi ilmu dunia. Ya, maka seorang dokter ahli jumlahnya 1000 sepakat bahayanya sujud dengan merenggangkan sikut dari pinggang, enggak peduli. Ada 1000 dokter ahli anatomi tubuh manusia sepakat mengatakan bahaya kalau sujud itu menjauhkan sikut dari pinggang. Sujud itu yang bagus menempelkan sikut ke pinggang, kata para dokter misalnya. Perlu diperhatikan? Tidak perlu. Buang jauh-jauh. Ya. Karena sepakat ahlul hadis meriwayatkan kesahihan ucapan Ummu Salamah bahwa Nabi sangat bersangatan dalam menjauhkan sikut dari pinggang ketika sujud. Bahkan ketika ada anak kambing yang lewat di bawah ketiak beliau, tentu kan ada celah. Itu bisa. Ya. Yeah. Apa yang sudah diriwayatkan oleh para ulama hadis berdasarkan ilmu hadis tidak boleh dibantah dengan ilmu yang bukan ilmu hadis. Ini yang pertama tentang kesahihan. Yang kedua, saya kira sudah tadi ya, bahwa ahlul ma'rifati, ahlul ilmi, para ulama menerima kesahihan hadis itu secara riwayat, kemudian secara pemahaman. Berapa banyak hadisnya sahih, tapi pemahamannya tidak sahih. Hadisnya sahih, yang dibawa betul-betul hadis sahih, tapi dia memahami hadis sahih tersebut dengan pemahaman yang salah. Ambil contoh misalnya, orang-orang yang bertakbir, orang-orang yang bertasbih, orang-orang yang bertahmid, di mana di rumah Allah di masjid, seolah bersamaan. Ya. Mereka memahami salah dengan zikir berjamaah. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Benarkah hujjah itu dilandaskan pada tiga dasar? Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Betul. Cuman yang jadi masalah, Ijma' siapa? Jika jawabannya benar, insya Allah hak, yaitu Ijma'. Ijma' sahabat. Artinya di Al-Quran tidak ada seperti perintah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Kan di Al-Quran tidak ada. Di hadis juga tidak ada. Tapi sahabat sepakat. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi Abu Bakar, Umar, untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka itulah ijma', dan itulah dasar hukum, dan itulah al-haq insyaAllah. Apakah sikat gigi dengan siwak itu sama? Ada persamaan tentunya. Sama-sama membersihkan gigi, mulut, ya kan? Sama persis 100%? Ah, tentu tidak. Nah, sikat gigi kan di tempat tertentu. Enggak mungkin di sekolahan, di masjid, di kelas, ya kan? Di bus, di pesawat. Nah, siwak kan bisa di mana-mana. Ah, bagaimana? Apakah juga mendatangkan ridha Allah? Ya, insya Allah. Insan. Siapakah ulama yang pertama kali menetapkan 99 nama Allah? Kalau angka 99 bukan ulama lagi, Nabi yang mengatakan mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama lagi. Nah, yang menetapkan Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim itu nama Allah, iya, itu ijtihad para ulama, dan tidak terlalu sulit, ya. Artinya ketika kita mengatakan, asal tahu bahasa Arab, ya, faham kaidah bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Allah itu namanya adalah, selain Allah itu namanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Wa huwal azizul hakim. Al-aziz al-hakim. Para ulama bisa mengetahuinya. Oleh karena itu tidak ada sabda Nabi secara khusus 99 asma'ul husna. 1. Ar-Rahman. 2. Ar-Rahim. 3. Al-Malik. 4. Al-Qudus. Tidak ada. Tidak ada. Kecuali hadis mudraj, hadis yang kemasukan ucapan perawi, itu ada. Adapun betul-betul sabda Nabi, tidak ada. Apa saja intisari dari Al-Quran dan hadis? Mohon penjelasan. Yang pertama tentu akidah, kemudian fikih, ibadah. Ini kalau khusus Al-Quran, ya. Ada janji dan ancaman. Ada berita di masa lalu, berita yang akan datang. Itu perintah, larangan. Itu isi Al-Quran. Isi hadis seperti itu. Ya. Bagaimana dengan flag yang disertai dengan tanda-tanda datang bulan? Apakah tidak sholat? Iya. Kalau, jadi patokannya begini. Pertama, berdasarkan waktu. Apabila selama bertahun-tahun haid itu rutin, misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 8 misalnya, ya udah itu jadi patokan. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 8 itu jadi patokan. Nah, satu ketika tanggal 9 masih keluar darah, maka jangan dihiraukan. Tetap mandi, tetap wudu, tetap sholat walaupun darah masih keluar. Kenapa? Karena berpatokan selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Itu yang jadi patokan. Adapun jika tidak rutin ngacak, kadang tanggal sekian, kadang tanggal sekian, maka sifati kenali sifat darah. Kenali sifat darah. Tentu para wanita hafal betul sifat darah haid. Dari baunya, dari rasanya, ya. Bahkan sebelum haid saja barangkali sudah berasa, ya. Ada rasa yang dikenali oleh para wanita. Nah, jika itu datang, keluar flek dan seterusnya, jangan sholat. Apakah boleh membeli kambing kurban karena dananya kurang lalu minta tambahan ke orang lain? Enggak boleh dong. Kan minta-minta kan tercela, tidak boleh, ya. Utang saja kan tidak baik, ya. Hukum asal hutang kan halal, ya. Tapi untuk ibadah seperti itu jangan takalluf. Ya, bisa kurban-kurban, enggak bisa sudah. Tidak wajib, ya. Apalagi kemudian urunan, arisan, Allah tidak suka memaksakan diri seperti itu. Apakah siksa kubur bisa dimaafkan oleh Allah? Maksudnya, artinya di misalnya tidak sholat atau kencing tidak cebok, lalu Allah ampuni, lalu dikubur tidak disiksa begitu? Jelas, kan Allah Maha Pengampun. Apakah setiap kali orang yang makan riba pasti akan berenang di sungai darah? Belum tentu. Kalau Allah ampuni, gitu. Apakah orang yang meninggalkan puasa Ramadan pasti akan diikat kakinya ke atas, kepalanya dipukul dengan batu, keluar darah dan nanah dari telinganya, dari mulutnya dan seterusnya? Apakah pasti seperti itu? Belum tentu. Karena Allah Maha Pengampun. Kalau diampuni? Ah, begitu juga ketika sering kencing tidak cebok, namimah, ini kan terancam siksa kubur. Ah, adakah orang yang sering kencing tidak cebok tapi di kuburnya tidak disiksa karena diampuni oleh Allah? Ya mungkin. Kan Allah Maha Pengampun. Apakah Rasulullah pernah meruqyah kendaraan? Enggak ada. Mana ada kendaraan diruqyah? Diruqyah itu orang, manusia. Ya. Nah, hari ini kita lihat gulu dalam meruqyah. Segala mobil mogok diruqyah. Kemudian kebun apa, rumah, ya. Kalau dibacakan Al-Baqarah, ya itu perintah Nabi, ya. Bukan ruqyah seperti meruqyah orang. Ya, karena memang setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bagaimana sunnahnya menjamu tamu yang non muslim? Sama, sama, tidak dibedakan kalau memang kita sudah menerima dia sebagai tamu. Ya, tentu dimuliakan, dipenuhi kebutuhannya, ya, kalau memang menjadi tamu kita. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Masalah apa? Sapi. Safi'i. Boleh. Boleh. Meniru nama ulama, meniru nama nabi, nama rasul, nama sahabat, bagus. Bahkan lebih bagus meniru nama-nama orang saleh itu daripada ngarang sendiri. Oh, beranggapan nama itu enggak boleh. Oh, enggak benar. Boleh saja. Nama itu yang tidak boleh satu, simbol kekafiran, simbol keburukan, iblis, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini jelas tidak boleh. Yang kedua, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya. Seperti mataharinya agama, bulannya agama, penolong agama, Nasiruddin, Komaruddin, Syamsuddin. Ini terlalu tinggi, Allah tidak suka. Yang ketiga, terlalu rendah. Nama itu terlalu rendah, ya, dan buruk. Seperti namanya apes misalnya. Nah, ini tidak boleh, jangan, ya. Nama celaka atau binasa, ya, atau apa yang menunjukkan tidak baik, terlalu rendah. Nah, bagus, bagus. Itu kan apa? Ya, masing-masing negeri kan memang beda-beda namanya, ya. Tidak harus nama Arab gitu. Tapi jika kita mengambil, meniru nama para nabi, para rasul, para sahabat, tentu boleh, bahkan bagus. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.